Kau di ujung tiang atas sana, gak letihka kau berkibar menantang angin di atas sana. Bujimu yang lusuh penuh debu, merahmu yang luntur bercampur air hujan. Gak cukupkah banyak nyawa yang hilang dan terbuang percuma? Berapa berceceran darah tak berdosa, putihmu yang suci jangan ternoda, merahmu yang berani diterpa hujan. Dihormat. Dihormat.